Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, bapak ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kebugaran, kenyamanan. Dan mudah-mudahan hari yang ke-8 dan apalagi hari Jumat sekarang ini juga, kita sudah sepekan atau hari masuk yang ke-8 dari Jumat ke Jumat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga kita dan memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar menjadikan puasa kita puasa yang bermakna. Dan jangan lupa bapak sekalian, hari Jumat sunnah-sunnah Jumat hendaknya juga tetap dijaga. Itu banyak surat, baca surat Al-Kahfi, kemudian banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian banyak berdoa khususnya dalam ba'dal asr. Ini adalah di antara sunnah-sunnah Jumat, termasuk bersih-bersih itu kuku kita. Walaupun kita tidak Jumatan, tapi sunnah-sunnah Jumat tetap ini kita lakukan. Semoga Allah memberkahi semua apa yang kita lakukan sebagai bentuk taqarruban ilallah, upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, kita masuk dalam pembahasan dari kitab Fadailul Quran, yaitu pada bab ismu man ta'akala bil Quran. Dosanya orang yang mencari makan dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran dia gunakan sebagai sarana untuk mencari makan. Yang seharusnya keberadaan Al-Quranul Karim itu sebagaimana yang Allah SWT tegaskan banyak fungsinya, hudalinas, kemudian walbayinat, kemudian menjadi Al-Furqan, kemudian kitab Syifa, Rahmah. Artinya Al-Quran itu bagaimana kita fungsikan menjadi kitab petunjuk yang betul-betul kita berusaha untuk menjadikan Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita, mencari hidayah atau mencari petunjuk hidup dari Al-Quranul Karim, agar tertata semua kehidupan kita berdasarkan tuntunan Al-Quranul Karim. Bagaimana kita mencari kejelasan segala sesuatu melalui Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah kitab penjelas. Kemudian juga bagaimana kita menjadikan Quran ini kitab yang membentuk furqan dalam kehidupan kita, memisahkan apa yang mesti kita lakukan, mesti kita tinggalkan, membuat karakter yang memisahkan antara ahli tauhid dengan ahli syirik, ahlul iman dengan ahlul kufur, sehingga betul-betul terbentuk karakter orang yang memiliki furqan. Kemudian juga bagaimana kita mencari pengobatan di Al-Quranul Karim, khususnya berkaitan masalah pengobatan hati kita dari yaitu penyakit syahwat maupun penyakit syubhat. Kemudian bagaimana kita juga menjadikan Quran sebagai kitab yang banyak mengandung rahmat Allah, sehingga mencari curahan rahmat Allah melalui kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Itu seharusnya kitab Al-Quran kita fungsikan demikian. Beliau ingatkan di antara hal yang berkaitan dengan Al-Quran ini, ada orang-orang yang mereka mencari makan yaitu dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu dijadikan sarana untuk yaitu mencari dunia. Ini termasuk di antara bab yaitu dia mencari dunia dengan agama dia. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencela orang-orang yang mereka mencari dunia dengan agamanya. Seperti di antaranya beberapa ayat Allah yang mengingatkan kepada kita sekalian. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar. Wahabita masana'u fiha wa batilum makanu ya'malun. Allah diantaranya tegaskan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami sempurnakan kepada mereka amal-amal mereka, kerja mereka yang beramal untuk mendapatkan dunia itu Allah akan berikan. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Allah berkaitan dengan kondisi yang akan mereka dapatkan ketika di akhirat kelak? Sangat tragis. Mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali neraka. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat kelak kecuali neraka. Dan begitu juga orang yang seperti ini, mereka tidak mendapatkan baikan cuali neraka, amal mereka terputus. Ini adalah di antara yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang mereka mencari dunia dengan yakni agama mereka. Kemudian di antara ayat yang lainnya lagi adalah firman Allah SWT di antaranya, mangkana yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha matmuman madhura. Barang siapa yang dia mencari al-ajilah, al-ajilah itu yaitu perkara yang cepat, instan, segera dia dapatkan. Intinya perkara dunia, dunia dikatakan dunia karena dekat, sesuatu yang kita segera kita dapatkan secara instan, bisa kita nikmati langsung sekarang ini. Ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid, akan kami segerakan pula baginya apa yang dia cari tersebut, tapi dengan catatan ma nasya, kadar pendapatan dia tentang dunia sesuai dengan apa yang Allah kendaki. Dapat berapa dia inginkan, 1 miliar Allah kendaki hanya dapat 5 miliar. Lima nurid itu pun juga kepada orang Allah kendaki. Siapa yang Allah kendaki? Ada orang Allah kendaki, ada orang Allah tidak kendaki. Intinya bahasanya orang yang mencari dunia itu kadang dapat, kadang enggak. Kadang dapat dan kadarnya enggak sesuai dengan yang dia inginkan. Ini adalah mencari dunia. Kalau sampai kemudian mencari dunia itu dengan agama, sudah mengorbankan agamanya, lalu dia cari dunia dengan agamanya itu, apalagi mungkin kadang gak dapat, kemudian sehingga kehilangan segala-galanya. Antum bayangkan contohnya, orang sedang kampanye pengen jadi anggota DPR, gitu aja lah. Sudah agamanya dijual, dia yaitu melakukan syirik, kufur, nifak, dukun dia datangi, temuan kuburan dia datangi, kemudian kungkum di kali, kemudian sententean agamanya itu udah semuanya digadekan, semuanya itu dijual, semuanya itu. Kemudian dia datangi ahlul bid'ah, datangi orang-orang yang rusak, menyimpang. Sudah begitu juga dulunya dia habiskan, yaitu sertifikat dia gadekan, kemudian utang sana sini untuk mencari masa supaya dia dapat yaitu dukungan. Sudah begitu waktunya hitungan kalah. Ini bangkrut agamanya, bangkrut dunianya, sehingga betul-betul dia yang dia kejar, yang dia kejar enggak dapat, kemudian akhirat ibaratnya ya kata orang nguber uceng kehilangan delek gitu. Uceng itu ikan kecil atau cetul atau apa itu, kemudian kehilangan delek ikan besar sehingga akhirnya delek-delek. Ini orang mereka mencari agama, mencari dunia dengan itu mengorbankan hal yang sangat besar. Dia terkadang dapat, terkadang enggak, kedapatnya pun kadang sesuai dengan kadar yang Allah kendaki. Maka seorang yang seperti ini adalah bisa bangkrut total. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian Allah katakan kami jadikan baginya jahanam yang dia akan dimasukkan ke jahanam itu dalam keadaan yaitu hina, dalam keadaan terhina. Ini adalah sangat bahaya sekali. Orang yang mereka menjual agamanya untuk mendapatkan dunia, kadang dunianya lepas, gak dapat apa-apa. Seandainya dia mendapatkan dunia dan bisa menjadi orang yang paling sukses di dunia, paling menguasai dunia, maka dunia itu gak bisa dipakai untuk nebus kalau kita ternyata di akhirat menjadi orang yang bangkrut, orang yang ini tidak mendapatkan kesuksesan. Maka kesulitan di akhirat tidak bisa kita tebus, walaupun dengan emas sebesar bumi, walaupun dengan kekayaan bumi seutuhnya milik dia sendiri, dia jadikan sebagai tebusan untuk ini menyelamatkan dia sulitnya ke akhirat, maka enggak bisa. Maka sangat rendah, dunia sangat rendah. Telah kita sampaikan tak bagaimana rendahnya nilai kehidupan dunia yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang Nabi katakan dunia itu satu seperti sayap seekor nyamuk. Laukana ti dunia ta'dilu indallahi ba'udah. Laukana ti dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah masyakal kafir syarbatan ma. Seandainya dunia ini senilai dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun seteguk. Artinya dunia itu lebih rendah dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk. Yang kedua, bahwasanya dunia ini dunia ini tidak lebih daripada bangkai seekor kambing. Karena Nabi pernah berjalan-jalan di suatu pasar, kemudian mendapatkan bangkai seekor kambing. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat yang ada di sekeliling beliau, ingin memberikan pelajaran kepada beliau. Kemudian Nabi katakan, ayyukum yuhibbu annalau bidirham. Ada enggak di antara kalian yang mau untuk mengambil kambing ini dengan satu dirham? Kata para sahabat, manuhibulana ya Rasulullah sallam, tidak ada di antara kami yang ingin mengambil yakni kambing tersebut, apalagi dengan barang satu dirham. Udah jadi bangkai. Wa manas Nabi, dan untuk apa kami ambil kambing itu, lawang bangkai? Kata Nabi, atuhibuna annaulakum. Ada enggak di antara kalian yang mau mengambil bebas, mengambil gratis, ini tanpa membayar, bawa silakan bawa pulang. Kata mereka, ya Rasulullah, laukana hayyan kana aiban. Ya Rasulullah, seandainya kambing ini hidup, bagi kami aib untuk memilikinya. Li annau asa, karena kambing ini mati. Wa kaifa wa huwa mayyit, bagaimana lagi kambing ini telah menjadi bangkai. Kata Nabi, wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hada alaikum. Demi Allah, kata Nabi, dunia ini lebih rendah di sisi Allah dibandingkan bangkai kambing yang cacat ini bagi kalian yang Allah sediakan bagi mukminin surga. Sehingga Nabi ingin jelaskan itu di antara tamsil masalah dunia, rendah dan hina. Kemudian juga Nabi sebutkan dunia itu enggak lebih daripada bahkan apa yang keluar dari perut manusia. Nabi pernah tanya mata amuk, apa makanan Anda wahai sahabat? Katanya lam wa laban ya Rasulullah, daging dan susu ya Nabi. Kalau udah kamu makan jadi apa? Kata dia, jadi seperti yang kau tahu juga ya Rasulullah, yang sedang kau ketahui juga ya Nabi. Kata Nabi, innallaha daraba innallaha ja'ala adzaraba ma yakhruju minan nas mathalan lid dunya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang keluar dari perut manusia tamsil tentang dunia. Para pemirsa, alangkah sangat rendahnya dunia. Demikian juga tamsil-tamsil yang lainnya, yang dunia itu kayak tetesan air yang menempel di jemari. Ketika Anda celupkan jemari Anda ke lautan, ini matunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isbahu fil yami thumma undur ma yarji. Nabi katakan perumpamaan dunia dengan akhirat itu tidak lain kecuali seperti di antara Anda mencelupkan jubahnya ke lautan. Kemudian fal yang dur bimayarji. Perhatikan apa yang ini menempel di jemari ketika Anda angkat jemari Anda itu. Sedikit perumpamaan dunia dengan akhirat. Kemudian juga tamsil-tamsil yang lainnya. Yang tamsil ada tamsil dari Allah Ta'ala, ada tamsil juga dari Nabi yang lainnya. Semuanya menunjukkan tentang kerendahannya. Bagaimana dijual akhirat untuk mendapatkan sesuatu yang besar ini. Kemudian juga dalam sebuah ayat yang lainnya, Nabi katakan, Allah katakan, "Mangkana yuridu harthal akhirah, nazid lahu fi harthi. Wa mangkana yuridu harthal dunya, nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang dia menginginkan, yaitu bagian akhirat, barang siapa yang dia mencari, yaitu akhirat, maka Allah akan tambah itu. Dari apa yang dia dapatkan, apa yang dia cari di akhirat itu, Allah akan tambah sehingga menjadi berlipat-lipat yang dia dapatkan dari panen di kampung akhirat, sehingga orang mencari kampung akhirat itu beramal sedikit dapatnya banyak, dapatnya banyak. Bagaimana tidak? Anda beramal untuk akhirat Anda, sedekah satu korma, ada yang dilipatkan Allah sampai menjadi satu gunung, lipat berapa itu? Satu butir korma dijadikan Allah sampai menjadi satu gunung. Kemudian Anda beramal satu kebaikan dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini semuanya adalah janji Allah berkaitan dengan orang mereka beramal akhirat. Sehingga akan dilipat-lipatkan pemberian Allah Ta'ala berkaitan dengan akhirat. Sehingga beramal ringan, beramal sedikit, dia mendapatkan bagian yang sangat besar, bagian yang sangat banyak. Ini adalah orang mereka mencari akhirat. Tetapi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang mencari bagian dunia, kami akan berikan kepadanya apa yang dia cari itu, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Sampai doanya orang yang mencari dunia itu, kalau dia berdoa kepada Allah itu apa? Faminan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagai manusia dia mengatakan rabbana atina fid dunya. Ya Allah berilah kepada aku dunia. Jadi yang diminta itu dunia, hanya dunia. Dia puasa, dia sedekah, dia baca Quran, dia sholat malam, dia itu semuanya orientasinya dunia, dunia, dunia, dunia. Berfikirnya bukan akhirat. Berfikirnya bukan kampung akhirat. Tapi berfikirnya dunia dan dunia. Para pemirsa, ini orang mereka mencari dunia. Allah ingatkan semua ini, jangan sampai kita terlambat merubah orientasi, merubah mindset kita tentang hidup. Seorang mukmin itu hendaknya mindsetnya sukses akhirat. Sehingga semua yang dia lakukan itu bagaimana bisa membuat dia sukses akhirat. Mau jadi jenderal, presiden, ketua MPR, ketua DPR, mau jadi menteri, mau jadi bos, mau jadi konglomerat, mau jadi apa, enggak urusan, silakan semuanya Anda bisa lakukan. Tetapi Anda harus punya target di akhirat, jangan menjadi penghuni neraka. Di akhirat cita-citanya ahlul jannah, dan itu usahanya di dunia sekarang ini. Sehingga pikiran kita adalah harus kita plus seperti itu. Jangan sampai udah cari dunia pusingnya setengah mati, capek karena kata Ibnu Qayyim ini muhibbu dunya la yanfaqu min thalath. Pencari dunia itu enggak lepas dari tiga hal. Apa itu? Hammun lazimun wa ta'bun daimun wa hasratun la tanqadi. Gelisah yang terus menyertai dia. Gelisah terus karena orang karena dua kalau dia itu mentargetkan terus dunianya. Sedangkan dunia enggak ada habis-habisnya. Yang sifat dunia itu Anda semakin kejar semakin kencang larinya itu. Sehingga Anda semakin dengkelan dibuat mengejar dunia, kemudian sampai jantung Anda pedot yaitu putus berhenti, kemudian nafasnya pedot ini habis jungkel ke kuburan, dunia masih terus berjalan, Anda belum kemput untuk mencari dunia. dunia sifatnya begitu. Sehingga Anda diperes habis, kemudian Anda tidak punya bagian di akhirat, sama sekali tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala itu fala taghurrannakumul, jangan sekali-kali kamu itu tertipu oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu digambarkan oleh Ibnu Qayyim itu kayak wanita pelacur. Namanya wanita pelacur, dodol awak itu. Dia dandan terus, utas atus terus, dandan terus untuk menarik laki-laki. Tapi enggak ada ceritanya laki-laki yang tertarik dengan pelacur itu bisa menikmati pelacur itu bahagia, enggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya. Para pemirsa, sehingga betul-betul Allah mengarahkan yang terbaik buat kita. Dunia kita cari, tapi jangan sampai membuat kita habis-habisan atau hancur-hancuran tentang akhirat kita. Kemudian ta'bun da'imun, yaitu capek terus, capek. Dunia itu membuat capek. Orang bersaing dunia, oh capek, capek. Dia capek badan, capek hati. Lain dengan orang bersaing akhirat, enggak ada capeknya. Dia akan berbahagia, lapang dada, dia akan itu mengalami ketenangan. Sehingga Nabi pun pernah memberikan perbandingan antara dua ini manusia ini. Antara pencari dunia dan pencari akhirat. Antara pencari dunia dan pencari akhirat. Bagaimana kan Nabi katakan? Nabi katakan, mangkanatil akhiratu hammahu, hammahu. Barang siapa yang akhir itu menjadi cita-cita utamanya, orientasinya itu akhirat, mindset hidupnya akhirat, cita-cita utamanya akhirat, membangun sukses akhirat. Apa yang Allah akan berikan? Satu, ja'alallahu ghina fi qalbi. Allah jadikan hatinya itu kaya, mentalnya mental orang kaya, memberi, kemudian ringan memberi, dia tidak dermis, dia tidak menjadi orang yang rakus. Dia adalah mental orang kaya, serba cukup, merasa serba cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Karena al-ghina ini orang katakan kaya itu orang yang kaya hatinya. Hatinya kaya. Sehingga dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tidak ini banyak tingkah berkaitan dengan masalah ini urusan dunia dia. Dia akan lurus-lurus mencarinya. Karena kekayaan adalah apa yang dia rasakan dalam hati dia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Yang kedua, wa jama'a syamlah. Allah akan kumpulkan urusannya itu. Urusannya tertib, teratur, bagus, terimpun semuanya. Ibarat itu mentes semuanya itu berharga buat dia semuanya. Coba lihat orang mereka mencari akhirat. Bangun tidur, ingat Allah, zikir. Kemudian dia sucen ke kamar mandi. Langsung dia bersih-bersih, kemudian wudu untuk persiapan salat subuh. Dia berzikir kepada Allah SWT, salat subuh selesai. Kemudian dia lanjut zikir, kalau dia sempat berzikir. Kemudian kembali ke keluarganya dengan niat, yaitu melakukan kewajiban keluarga dengan niat ibadah. Waktunya sholat, kemudian tahu hak Allah, haknya manusia, semuanya bagus. Yang kesimpulannya bahwasanya orang yang mencari akhirat itu 24 jam semua gerakannya itu tidak ada yang sia-sia, bahkan bangun dan tidurnya itu berpahala. Dia harus tidur karena punya hak badan untuk mempersiapkan kesegaran badannya besok beribadah kepada Allah lagi. Tidurnya pun merupakan bagian ibadah. Sehingga diberikan pahala Allah Ta'ala karena dia tidurnya itu diawali dengan dikir-dikir, dengan baca wirid-wirid. Ini adalah seorang mukmin. Sehingga tidak ada tetesan keringatnya yang sia-sia, tidak ada rupiah yang sia-sia, tidak ada ini apa yang dia keluarkan sifatnya material atau imaterial yang sia-sia, enggak ada. Semuanya dihargai Allah karena Allah asyakur, akan Allah beli semua yang Anda jual kepada Allah Ta'ala. Ini untungnya menjadi ahlul akhirat. Untungnya menjadi orang yang mereka betul-betul ini berorientasi, ini kampung, ini akhirat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa tati dunia wa yarakimah. Kadang-kadang dunia itu datang munduk-munduk pada dia. Dunia itu datang banyak pada dia dan munduk-munduk sifatnya itu. Ini siap untuk menjadi pelayannya. Sehingga dunia itu menjadi pelayan dia yang berkhidmat untuk pemiliknya. Sehingga pemiliknya lah yang mengatur dunia. Ini kalau orang mencari, ini akhirat. Ada alul akhirat yang dia orang pedagang akhirat yang kaya raya, banyak. Utsman bin Affan, hartanya melimpah ruah. Membeli sumur rumah saja 40 miliar sekitar itu. Kemudian pernah barang dagangan di atas 1000 unta, semuanya itu digratiskan untuk kaum muslimin. Pernah membiayai perang Tabuk, sepertiga biaya perang Tabuk ditanggung oleh Utsman dan yang lain-lainnya. Hartanya melimpah ruah sangat banyak. Ini adalah alul akhirat, orang yang mereka cita-citanya akhirat. Adapun wa man kana tidunya hammahu, barang siapa yang mereka dunia menjadi cita-cita utama dia, apa yang kalau Allah berikan? Satu, ini ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah akan jadikan kefakiran itu ada di kedua kelopak matanya. Jadi yang kelihatan di mata dia itu melarat terus. Yang nampak di mata dia itu melarat terus. Dia kiri terus. Walaupun sudah banyak yang dikumpulkan hartanya, yang kelihatan itu yang belum kecekel. Yang belum kecanda itu yang belum, yang dia rasakan itu. Sehingga akhirnya ngejar terus, ngetiplang terus, dia terus, peres terus. Sehingga betul-betul dia menjadi budaknya dunia. Menjadi budaknya dunia. Dia betul-betul hidupnya itu dihabiskan itu untuk dunia. Enggak ada kesempatan ngaji, baca Quran, apalagi duduk di majelis, pasang telinga. Bagi dia kerugian. Karena keuntungan itu adalah menghasilkan duit. Sehingga yang tidak menghasilkan duit itu dianggap itu enggak ada keuntungannya sama sekali. Ini alur dunia. Pikirannya itu duit itu aja. Kemudian dunia dan dunia. Sehingga buat dia keuntungan itu adalah dunia. Sehingga dia rasanya fakir terus. Dunia ngawi-awi terus. Yaitu menjadikan dia tertipu dengan dunia. Kemudian wafar qasamlah. Urusannya Allah buat berantakan. Ahlu dunia itu biasanya itu. Ini itu rusak-rusakan. Dengan tetangga rusak, dengan masyarakat rusak, dengan ulama rusak, dengan teman rusak, rusak-rusakan. Karena urusannya ada mengumpulkan dunia. Sehingga dia gelut terus, perang terus, atau dia itu kelahi terus dengan pesaing-pesaing dunia yang lainnya itu. Panas terus hatinya itu. Sehingga dia dibakar terus dengan ketertarikannya dengan dunia dan pesaing-pesaing dunia. Kemudian urusannya berantakan semuanya itu. Akhiratnya berantakan, dunianya berantakan. Terkadang urusan keluarganya juga berantakan. Karena enggak perhatian dengan pendidikan keluarga, enggak perhatian dengan kondisi suasana keluarga. Kemudian wala ta'ti dunya illa ma qadirallah. Dan dunia tidak datang kecuali yang ditakdirkan Allah SWT. Mau ibaratnya pecicilan kayak apa mencari dunia itu, yang dia dapatkan jatahnya segitu. Yang dijatahkan, yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Para pemirsa, maka berkaitan dengan Al-Quran ini juga atau ilmu agama secara umum, Nabi pernah mengingatkan pula dengan ungkapan, La ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajah Allah azza wajal la yata'allamuhu illa liusiba bihi arada minat dunia. Lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah. Barang siapa mencari ilmu, ini ilmu agama yang dipakai untuk takarub pada Allah Ta'ala, yang harusnya itu dicari untuk mencari wajah Allah SWT, ternyata la yata'allamu illa liusiba bihi arada minat dunia. Dia tidak mencari kecuali dalam rangka untuk mendapatkan ini potongan-potongan kehidupan dunia. Maka orang seperti ini la yajid arfal jannah, dia tidak mendapatkan bau surga yaumal qiyamah, dari kiamat kelak. Ini adalah peringatan Nabi berkaitan dengan ini orang-orang yang mereka mencari dunia dengan agamanya. Maka kita diingatkan dengan bab ini, dosanya orang yang mereka mencari makan dengan Al-Quranul Karim. Dibawakan dua riwayat di sini, hadis. Yang pertama hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana wabtaghu bihi wajhallahu azza wajal min qabli ayatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadah yata'ajjaluna wa la yata'ajjalun. Bacalah Al-Qur'anul Karim. Bacalah Al-Qur'anul Karim wabtaghu bihi wajhallah, dan carilah dengan membaca Al-Qur'an wajah Allah Ta'ala. Udah kita sampaikan banyak keutamaan Ahlul Quran, banyak banget, banyak sekali. Dia akan menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Di dunia akan dijadikan imam, akan diangkat jadi imam, orang yang terdepan memimpin karena di Ahlul Quran, dan dia akan diserai urusan-urusan penting dalam kehidupan dunianya ketika dia Ahlul Quran, faham Al-Quran, menjadi anggota musyawarahnya Umar. Ini dia paling layak memberikan nasihat kepada pemimpin. Karena nasihat Al-Quran, nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kini kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian di alam kubur pun juga akan didahulukan seandainya dia harus dikubur satu lubang lebih dari satu orang. Kemudian di alam akhirat, Allah akan tempatkan syukur yang sangat tinggi. Surga yang ditempati itu adalah yaitu surga yang dia tempati seayat terakhir yang dia baca. Ayat terakhir yang dia baca. Sehingga betul-betul keutamanya sangat banyak. Sangat banyak. Dia katakan menjadi ahlullah, keluarga Allah SWT. Ini keutamaan. Tapi itu bagi orang yang mereka mencari, membaca Quran, memahami Quran dengan yabtaghuna wajah Allah, yang mereka itu mencari wajah Allah Ta'ala. Yang mencari wajah Allah Ta'ala. Nabi ingatkan, bacalah Quran dan mencarilah wajah Allah dengan bacaan Quran itu. Min qabli ayati ya qaumun, sebelum datang satu kaum, yuqimunahu iqamatal qadah, yang dia menegakkan, meluruskan bacaan Qur'annya itu seperti melencengkan anak panah. Antum bau anak panah. Anak panah itu, atau orang yang memanah itu busurnya harus kencang. Kalau busurnya tedoh, apa busurnya itu tedoh, apa itu namanya itu, tali busurnya itu ngelembreh atau dia nggak kenceng, nanti pas untuk melepaskan anak panahnya juga nggak bisa melesat bagus. Kemudian anak panahnya ini dari mata anak panah, mata panahnya itu sampai buntut panahnya itu dan gagang panahnya itu, dia harus yaitu lurus dan seimbang. Anak panahnya itu kalau membendol sebelah, anak panahnya ini mata anak panahnya itu kalau enggak seimbang kanan kirinya juga, dan bendol sebelah, umpamanya berat sebelah, nanti dilemparkan jangan miring nanti, enggak bisa lurus. Sehingga seimbang lenceng. Kemudian ininya, batang panahnya itu harus lurus. Lenceng. Enggak bisa bengkok-bengkok, mentelung umpamanya, atau dia mentelung, bengkok, gak lurus. Dipakai mana gak bisa. Kemudian buntut anak panahnya itu juga begitu. Buntutannya juga harus seimbang kanan kiri. Kalau gak seimbang kan belok itu, anak panahnya itu. Ada orang belajar Quran itu selonceng-lencengnya. Sehingga baca atau belajar Al-Fatihah aja untuk lurus itu setahun. Setahun sampai bosen lidahnya itu untuk menyelesaikan yang pas-pas-pas itu luar biasa. Sehingga orang belajar tajwid itu luar biasa. Selenceng-lencengnya itu. Kita harus belajar tajwid, harus belajar baca Quran yang benar. Tapi ya ini Jangan sampai kita ini hulu di dalam masalah melencangkan bacaan tersebut. Apalagi lacak orang, lidahnya orang juga lain-lain. Kita berusaha maksimal, tetapi nggak boleh sampai kemudian yaitu melencengkannya itu keterlaluan. Kemudian tujuannya itu melencengkan Quran, melencengkan bagus, tapi tujuannya yang kemudian menjadikan dirusak itu. Apa itu? Ya ta'ajjalunahu wa la ta'ajjalun. Ya ta'ajjalun, mencari dunia yang instan. Dia baguskan Qur'annya, dia baguskan tajwidnya, dia baguskan, dia lencang-lencangkan Qur'annya itu, tapi tujuannya untuk mencari dunia. Agar diundang jadi qori, baca di tempat-tempat, pesta-pesta, atau dia diundang sekedar ini untuk mencari opa, sehingga mencari makan, bukan untuk mencari akhirat. Sehingga banyak orang yang mereka semangat belajar tajwid, tetapi enggak semangat belajar tauhid. Kenapa? Kalau belajar tajwid itu bisa pamer kepada manusia, bacaannya bagus, dan bisa untuk mencari sesuatu. Tapi belajar tauhid, kadang-kadang malah dimungsi manusia. Dianggap gila, sesat, kemudian dianggap mecah belah manusia. Sedangkan tauhid haknya Allah SWT. Wajib kita belajar tajwid, tapi belajar tauhid lebih wajib lagi. Sehingga tidak boleh kemudian kita tinggalkan. Kalau ada pelajaran tajwid berangkat terus, pelajaran tauhid nggak pernah berangkat, sehingga nggak ada semangat untuk dia mempelajari ini tauhid. Padahal tauhid adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini targetnya cari makan, ini targetnya cari makan, sehingga dia mengumpulkan dunia dengan itu Quran yang dia pelajari. Kemudian hadis yang kedua, wa'an Imran annahu mara bi rajulin yaqra'u ala qaumin falamma faragha sa'alahu. Dari Imran, sesungguhnya dia melewati seorang yang membacakan Al-Qur'an untuk suatu kaum. Kemudian setelah selesai dia membaca Quran, sa'alahu, dia minta upah. Dia minta upah. Faqala Imran, berkata Imran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda ngenes, ini tanda ngelus dada, ngenes. Ini ucapan bila sungkawa, ibaratnya seperti sudah mati hatinya atau sudah dia enggak butuh lagi kampung akhirat. Ucapan untuk menunjukkan tentang keprihatinannya, intinya begitu. Apa kata Imran? Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qara al-Qur'ana fal yas'alillah tabaraka wa ta'ala bih. Barang siapa membaca Al-Qur'an, mintalah kepada Allah. Apa yang Anda inginkan, minta kepada Allah. Dunia dan akhirat, minta kepada Allah Ta'ala. Karena Allah yang memiliki segala-galanya. Apa yang Anda minta, semuanya ada pada Allah Ta'ala. Dan Allah suka dimintai. Dan semakin hamba itu merengek-rengek kepada Allah Ta'ala, Allah suka. Yang jelas mintanya kita kepada Allah, jangan sekedar urusan dunia. Dunia akhirat. Akhirat yang pertama, dunia pasti akan Allah berikan. Sehingga yang penting, ada urusan akhirat dulu. Target akhirat dulu. Jangan sampai doanya itu hanya untuk urusan dunia saja. Fa'innau sayaji'u qawmun yakra'una al-Quran yas'alu nabi'in nas. Karena sungguhnya akan datang satu kaum yang mereka itu membaca Quran, tapi minta-minta kepada manusia. Minta-minta kepada manusia. Para pemirsa, di sini keutamaan kita belajar Quran dan mengajarkan Quran. Yang nanti telah kita yang terhasil penyelidikan di awal, sebaik-baik kita ini, man ta'allamal Quran, sebaik-baik kalian adalah khairukum, sebaik-baik kalian orang mengamalkan, orang yang mempelajari Quran dan mengamalkan Quran. Dan mengajarkan Qur'annya itu, ta'allama mengajar, mempelajari Qur'an, wa'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga dakwah ini adalah mendakwakan Qur'an, mendakwakan Islam, mendakwakan agama ini jalan terbaik. Wa man asanu qalam mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mereka yaitu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah ini jalan terbaik. Waman ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik, ya ini perkataannya, miman da'i lallah dibandingkan orang mereka mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Belajar Quran itu untuk tanya. Kemudian ada permasalahan di sana. Kalau kita dakwah termasuk mengajarkan Quran lalu mendapatkan upah, bagaimana? Ulama memiliki ikhtilaf dalam masalah ini. Ada yang melarang, tidak membolehkan, ada yang membolehkan dengan berbagai macam yakni dalil-dalil yang dibawakan semuanya itu. Di antara yang membolehkan dan maksud di antaranya adalah Nabi bersabda, "Inna haqqa ma akhadha summa 'alaihi ajran kitabullah." Yang paling berat untuk diambil ini, "Inna haqqa ma akhadtum 'alaihi ajran kitabullah." Di antara yang paling berat untuk Anda ambil upahnya adalah ini kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Termasuk yaitu hadis yang yang berkaitan dengan sahabat yang meruqyah orang yang kena sengatan kalajengking kemudian dikasih upah kambing. Kemudian mengadukan kepada Nabi dan Nabi bahkan pengen bersihkan untuk menikmati kambingnya itu. Artinya ini bolehnya untuk menerima ini upah. Dan Nabi pernah memberikan upah kepada ini Umar dan Umar pun kemudian mengatakan menolak upah itu dan Nabi kemudian katakan ida utita, kalau kamu diberikan sesuatu yang tanpa minta-minta ida utita syai'an min ghairi an tas'al faqul wa tasaddaq, kalau kamu diberikan sesuatu tanpa kamu minta-minta maka silakan ambil makan dan sedekahkan. Artinya bolehnya menerima ini pemberian. Akan tapi mana yang lebih utama untuk kita ikuti? Intinya para ulama memberikan arahan bahwasanya memberikan nasihat kepada kita bahwa kitab Allah Allah turunkan untuk ditadabur. Kitab Allah turunkan untuk dalam rangka kita untuk pelajari, kita renungkan, kita fahami, kita amalkan, kita dakwahkan. Yang karena Al-Quran itu adalah betul-betul memberikan bimbingan kepada jalan yang paling lurus. Kemudian sebisa mungkin kita mandiri dalam urusan dunia, kita mandiri. Jangan mengandalkan dengan dakwah kita, jangan mengandalkan dengan mengajarkan Al-Qurannya. Para Nabi Allah ada yang pedagang. Para Nabi yang pedagang, ada yang tukang kayu, yang mereka ada yang mereka itu juga tukang besi, pandai besi. Ini adalah keadaan para hamba Allah, para Nabi. Sehingga para Nabi juga mereka berjalan di pasar-pasar untuk melakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau bisa orang daya adalah dia bagaimana mandiri. Akan tapi seandainya kemudian dia diberikan upah dan dia pun tidak berharap dengan upah itu dan dia tidak mencari sengaja mencari upah dengan dakwah yang dia lakukan itu, maka dia boleh ini mengambilnya. Apalagi memang dia punya kebutuhan, keluarga, anak-anak, tanggungan segala macam dan dia pengen fokus untuk yaitu berdakwah. Waktunya betul-betul fokus untuk dakwah. Tapi seandainya bisa mandiri, maka upayakan bisa mandiri, punya usaha sendiri yang bisa kemudian mencukupi kebutuhannya sehingga mau dakwah itu dikasih nggak dikasih, dakwah jalan terus, nggak ada urusan dengan ini pemberian manusia. Dia urusan ada dakwah menyampaikan agama kepada Allah SWT sehingga dengan dakwah kita tanpa mengharapkan apapun dari manusia akan lebih nampak memiliki izzah sebagaimana yang Nabi katakan sarful mu'min qiyamulail, bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu adalah pada qiyamulailnya. Wa izzu dan izzahnya itu al-istighna 'anil nas, merasa cukup dari manusia. Dia merasa cukup dari manusia, enggak minta-minta kepada manusia. Dia tidak mengharapkan apapun dari manusia sehingga merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan sekalian, para ikhwan yang rahmati Allah taala, inilah di antara yang diingatkan oleh Allah taala kepada kita sekalian. Ini judul bab ini dosanya orang mereka mencari makan dengan Al-Quran untuk memberikan kepada kita betul-betul ini keikhlasan. Karena betul-betul dengan ikhlas itulah sesungguhnya kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Di antara buah daripada keikhlasan kita itu, bahwa seluruh kebaikan dunia dan akhirat itu bertumpu pada keikhlasan. Buah daripada keikhlasan adalah termasuk antara buah daripada keutamaan ikhlas. Orang yang ikhlas itu, dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Karena dia benar-benar murni, perbuatan baiknya itu murni tanpa ada tendensi tendensius yang macam-macam. Ruwetnya kehidupan ini ketika orang kehilangan ikhlas. Orang sehingga bersaing ketat. Sampai menjadi panitia pengajian bersaing ketat karena yaitu tidak ikhlas. Sampai sikut-sikutan, incek-incekan. Ini adalah karena dia nanti tidak ikhlas. Coba kalau ikhlas, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sehingga terjadinya kebencian satu dan yang lain itu diantaranya karena ketidakikhlasan. Karena mereka yang mereka cari dunia. Kalau yang mereka cari Allah Ta'ala akan terpuaskan sepuas-puasnya dan tidak keberada dan tidak pernah ada kekecewaan. Kemudian ikhlas ini adalah syarat utama amal kita diterima Allah Ta'ala. Kita baca Quran, belajar Quran, kita mengajarkan Quran, kita beramal, ini pengen diterima Allah Ta'ala. Syarat utamanya ikhlas. Yang paling pokok adalah bagaimana kita mengikhlaskan amal kita semata-mata ini kepada Allah Ta'ala. Kemudian ikhlas ini akan membuat kita dicintai Allah Ta'ala. Dicintai oleh malaikat Allah Ta'ala. Dicintai oleh para makhluk Allah Ta'ala. Karena ketika Allah mencintai seorang, Allah akan umumkan pada Jibril dan malaikat yang lainnya juga. Dan Allah akan letakkan penerimaan di kalangan para manusia. Ikhlas ini akan menjadikan pahala kita, amal kita yang kecil, bisa berpahala yang sangat besar. Karena keikhlasan. Sehingga faktor batin itu sangat menentukan sekali kualitas ini amal kita. Kemudian dengan keikhlasan pula seorang betul-betul kadang-kadang niatnya, baru niatnya saja itu akan dicatat Allah dan bisa mendapatkan pahala ini semisal orang mereka beramal. Kemudian ikhlasin juga akan menjadikan turunnya pertolongan Allah kepada kaum muslimin, kepada kita sekalian. Kemudian akan menjadikan urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan Allah karena ikhlas hanya muncul pada orang bertakwa dan ketakwaan itu wa mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa mayattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa mayattaqillaha ya yukaffiru anhu sayyiati wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu gampang mudah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan yaitu kejelekannya dihapuskan, pahalanya dibesarkan. Ya, ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keikhlasan itu akan mewariskan tumakninah hati, ini ketenangan hati, kebahagiaan yang ada dalam hati kita akan menjadi hiasan yang sangat indah dalam kehidupan kita dan akan mengantarkan kita insyaallah husnul khatimah menjadi ahlul jannah. Ini adalah di antara buah-buah keikhlasan yang akan kita dapatkan ketika kita betul-betul bisa mewujudkan keikhlasan. InsyaAllah pelajaran kita sambung pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Bang kita sampaikan bab yang kita pelajari di kitab Fadhailul Quran. Dan mudah-mudahan kita istiqamah sehingga kita bisa mengikuti sampai akhir. Dan silakan download kitabnya ada Fadhailul Quran. Sehingga bisa dapat manfaat atau kita lebih mendapatkan manfaat dari nyimak kitab tersebut. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum. Jangan lupa hari Jumat, sunah-sunah Jumat untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.